Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tafsir Surah Yunus. Hari ini kita mulai dari ayat yang ke-94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'in kunta fi syakki. Jika engkau ragu mimma anzalna ilaika, tentang apa yang kami turunkan kepada, maka pertanyalah kepada orang-orang yang membaca Alkitab sebelumnya. Laqad ja'akal haqqu min rabbik. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Rabbmu. Janganlah sekali-kali engkau menjadi orang-orang yang keraku. Kemalam As-Sayyid Abdul Rahman Ibn As-Sadir Amin Ta'ala fi tafsirihi yaqulu ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaik, hal huwa sahihun am ghairu sahih. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, jika engkau ragu terhadap apa yang kami turunkan kepadamu, apakah benar ataukah tidak benar, fas'alil ladina yaqra'una al-kitaba min qablik. Is'al ahlal kitabi al-munsifina wal ulama'a al-rasikhina fa'innihum sayukiruna laka bisidqima ahbartu bihi. Wa munafaqatihi bima ma'ahum. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca Alkitab sebelumnya, yakni bertanyalah kepada Alkitab yang adil, yang termasuk ulama-ulama yang mendalam ilmunya. Maka sungguh mereka akan menetapkan untukmu kebenaran apa yang aku beritakan dan sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Fa'inkila inna kafiran min ahli kitabi minal yahudi wal nasara wal rubbama kana aktaruhum wa ma'adhan الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بهم وجعل شهادتهم حجة لما جاء به وبرهانا على صدقه. فكيف يكون ذلك؟ Jika ada yang bertanya, sungguh kebanyakan ahli kitab, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, bahkan seringkali kebanyakan mereka dan mayoritas mereka mendustakan dan menentang serta menolak Rasulullah SAW dan dakwah beliau. Tapi di sini Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk menjadikan mereka sebagai saksi, dan persaksian mereka Allah jadikan sebagai hujjah atas apa yang beliau bawa, dan sebagai bukti kebenaran apa yang beliau bawa. Maka bagaimana hal itu bisa terjadi? Ini kebanyakan ahli kitab Yahudi Nasrani itu mendustakan, menentang dakwah Nabi. Nah, tapi mengapa dalam ayat ini Rasulullah diperintah untuk menjadikan mereka sebagai saksi, bahkan persaksian mereka dijadikan sebagai hujjah atas kebenaran risalah yang beliau bawa? Mengapa Allah memerintahkan seperti itu? Al-jawab an hadha min iddati awjuhin. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat disampaikan dari beberapa sisi. Minha anna syahadata إذا أضيفت إلى طائفة أو أهل مذهب أو بلد ونحوه فإنها إنما تتناول العبور الصادقين منهم. وأما من عداهم فلو كانوا أكثر من غيرهم فلا إبرة فيهم لأن الشهادة مبنية على العدالة والصدق. وقد حصل ذلك بإيمان كثير من أحبارهم الربانيين Ka'atillah ibn salam wa ashabihi wa kathir mimman aslama fi waktin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa khulafaihi wa min ba'dihi wa ka'at al-ahbar wa ghairihima. Salam wa ashabihi wa kathir mimman aslama fi waqti Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi wa man ba'dahu wa ka'ab al-ahbar wa ghairuhuma. Jawaban yang pertama, jika disandarkan pada sekelompok orang atau mengikut pendapat tertentu atau daerah tertentu atau semisalnya, maka persaksian itu hanya untuk orang-orang yang adil di kalangan mereka, adapun selain mereka sekalipun banyak, maka tidak dianggap. Karena persaksian itu dasarnya ialah keadilan dan kejujuran. Sungguh dengan adanya hal itu, telah berimanlah kebanyakan dari tokoh-tokoh Alkitab yang rabbani seperti Abdullah ibn Salam dan teman-temannya, dan banyak yang masuk Islam pada waktu Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin dan setelah mereka, dan juga seperti Ka'ab al-Ahbar dan selain. Jadi jawaban pertama, mengapa Allah memerintahkan Rasul untuk menjadikan Ahlul Kitab sebagai saksi atas kebenaran risalah beliau, padahal kebanyakan Ahlul Kitab mendustakan dan menolak dakwah beliau? Jawaban yang pertama, persaksian itu berlaku untuk orang yang adil jika disandarkan pada kelompok tertentu. Berarti hanya untuk Ahlul Kitab yang apa ini? Yang adil saja. Adapun yang tidak adil, walaupun jumlahnya banyak, maka tidak diminta persaksian. Baik. Tapi setelah Allah Ta'ala memerintahkan Nabi-Nya SAW menjadikan Ahlul Kitab sebagai saksi dari kalangan mereka-mereka yang adil, maka dengan hidayah dari Allah, banyak tokoh-tokoh agama mereka yang masuk Islam seperti Abdullah ibn Salam dan teman-temannya, Ka'ab al-Ahbar dan yang lain. Ini jawaban berikutnya, anna syahadata ahlil kitabi lir rasul sallallahu alaihi wasallam mabniyatun ala kitabihim at-taurah alladhi yantasibuna ilaihi. Fa idza kana mawjudan fit tawrati ma yuwafiqu al-qur'ana wa yusaddiquhu wa yashhadu lahu bisihhati walau ittafaku min awalihim diakhirin ala ingkar dalika lam yukdah bima ja'abir rasul. Jawaban yang kedua, bahwa persaksian Ahlul Kitab terhadap kebenaran dakwah Rasul SAW dasarnya ialah kitab Taurat yang mereka menisbatkan diri kepadanya. Jika memang ada dalam kitab Taurat sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan membenarkan Al-Quran dan mempersaksikan kebenaran Al-Quran, maka sekalipun Al-Kitab sepakat mulai awal sampai akhir untuk mengingkari kebenaran dakwah Rasulullah, maka tidak bisa mencoreng apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawaban yang kedua, mengapa Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan Al-Kitab sebagai saksi atas kebenaran dakwah beliau, padahal banyak mereka yang mengingkarinya? Karena Al-Kitab yang adil yang menjadi saksi dasarnya ialah kitab Taurat. Jika dalam kitab Taurat sudah cocok dengan apa yang dalam Al-Quran, bahkan membenarkan isi Al-Quran, maka sudah cukup sebagai bukti kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Sekalipun orang-orang Al-Kitab kebanyakan mereka mengingkarinya, bukti ada pada Taurat, bukan ada pada masing-masing Ahlul Kitab itu. 6. Wamanha, jawaban yang ketiga, Allah Ta'ala amara rasulahu ayastashhida bi al-kitab ala sihhati ma ja'ahu wa adhara dhalika wa a'lanahu ala ru'usil ashhad wa min al-ma'lumi anna kathiran minhum min ahrasi an-nasi ala ibtali da'wati ar-rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam falau kana indahum ma yartu ma zakarahu wahu wa abdahu wa adharuhu wa bayanu falamma lam yakun syai'un min dharik kana adamu rabbil mu'adi wa ikraril mustajibi min adalil adillah ala sihhati hadal Qur'an wa sidki. Jawaban yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk minta persaksian atau menjadikan persaksian Alkitab sebagai bukti kebenaran apa yang beliau bawa, dan Allah menampakkan serta mengumumkan hal itu di hadapan banyak orang-orang yang menyaksikannya. Maka sudah diketahui bahwa kebanyakan mereka Alkitab adalah orang yang paling semangat untuk menjegal dakwah Rasul SAW. Seandainya mereka memiliki hujjah untuk membantah apa yang Allah sebutkan, niscaya mereka akan menampakkannya dan menjelaskannya. Tapi jika mereka tidak melakukan itu semua, maka orang yang memusuhi, yang tidak membantah, bahkan terkesan mengakui, ini menunjukkan dalil kebenaran dan kejujuran apa yang ada dalam Al-Quran. Jawaban yang ketiga, mengapa Allah Ta'ala memerintahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Alkitab sebagai saksi atas kebenaran yang beliau bawa? Karena perintah ini disampaikan secara umum, nah, disaksikan oleh banyak orang. Kalau kebanyakan Alkitab yang tidak suka dakwah Rasul, tidak ada yang bisa membantahnya. Nah, maka ini akan menjadi bukti terkuat bahwa Al-Quran itu benar, karena yang memusuhi tidak mampu membantahnya. Nah, wa minha, yang keempat, annahu laisa aktsaru al-kitabi dakwatir rasuli bal akaruhu istijabun laha wangkabin tawa wahtiara fa'inna rasulah bi'isa wa akfal ahli ardi المتدينين أهل كتاب فلم ينقص دينه مدة غير كثيرة حتى انقاد للإسلام أكثر أهل الشام ومصر والعراق وما جاورها من البلدان التي هي maqar dini ahli kitab walam yabqa illa ahli riyasat alladhina atharu riyasatuhim al-haqqi wa man tabi'ahum minal awam al-jahalah wa man tadayyana bidinihim isma la makna kal-ifraj alladhina haqiqa ثلاثة أمرين أمرين تهرية منحلون عن شانئ أديان الرسل وإن من تصفوا للدين المسيح ترويجا بملقهم وتبويها بباطنهم كما يعرف ذلك من عرف أحوالهم البينة الظاهرة. Jawabannya kelima, sungguh sebetulnya kebanyakan ahlul kitab itu tidak menentang dakwah Rasul, bahkan kebanyakan mereka menerima dan tunduk serta membeli dakwah Rasul. Terbukti Rasulullah SAW ketika diutus sebagai nabi, kebanyakan penduduk bumi itu beragama ahlul kitab, tapi agama Rasul tidak begitu lama menunggu. Akhirnya banyak yang tunduk dalam Islam, dari kebanyakan penduduk Syam, Mesir, Irak, dan yang ada di sekitarnya, dari negara-negara yang menjadi basis agama ahlul kitab. Dan tidak tersisa kecuali orang-orang yang memiliki jabatan yang terpengaruh dengan jabatannya daripada menerima al-haq, dan yang mengikuti mereka dari kalangan orang-orang awam yang bodoh, dan yang mengaku beragama ahlul kitab tapi cuma namanya saja, tidak ada makna sama sekali, yakni tidak mengamalkannya. Seperti orang-orang Al-Ifraus Aziz yang hakikat perkara mereka adalah memiliki pemahaman jahriyah, tidak termasuk dari ajaran agama semua Rasul, tidak termasuk bagian dari ajaran agama para Rasul. Mereka menisbahkan dirinya sebagai pengikut agama Masehi, yakni Nasara, hanya untuk menjaga kekuasaan mereka dan untuk melestarikan kebatilan mereka, sebagaimana hal itu diketahui oleh orang yang mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya. Jadi jawabannya kelima, mengapa Allah memerintahkan Rasul untuk menjadikan ahlul kitab sebagai saksi, padahal banyak ahlul kitab yang menolak dakwah beliau? Jawabannya kelima, sebetulnya yang menerima dakwah beliau itu lebih banyak daripada yang apa ya, menolak. Terbukti ketika Rasulullah diutus sebagai nabi, kebanyakan penduduk bumi itu beragama lain ahlul kitab, tapi gak butuh waktu lama mereka kemudian berbondong-bondong apa ini masuk Islam, sehingga pernyataan kebanyakan mereka menentang ya itu masih perlu apa ini ditinjau ulang, karena banyak juga yang apa ini menerima dakwah Rasul, sehingga pantas Allah menjadikan mereka sebagai ini saksi kebenaran dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa qawluhu laqad jaa al-haq ay alladzi la syakka fihi bi wajhil wujuh. Wa hadza qala ya rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kata Allah Ta'ala, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu. Adapun firman Allah Ta'ala, sungguh telah datang kepadamu kebenaran, yakni tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya dari segala sisi. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi orang-orang yang ragu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ini ialah kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu, maka jangan sampai di hatimu Allah, apa yang kita baca tadi ini sudah tidak terkait dengan kisah Nabi Musa dan para pengikutnya dari kalangan Bani Israel. Sudah membahas masalah yang lain, yakni menjelaskan tentang kebenaran Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan kebenaran Al-Quran ini telah dipersaksikan oleh ahlul kitab itu sendiri sesuai dengan kitab Taurat yang ada pada mereka, sekalipun banyak dari mereka yang mengingkarinya, tetapi tidak dianggap karena bukti dalam Taurat itulah yang lebih diperhitungkan. Nah, barakallahu. Maka dalam ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha bahwa al-fa'idatul ula, Al-Qur'ana Al-Karima, anna Al-Qur'ana Al-Karima, haqqun la syakka fihi fi wajhin min al-wujuhi, la syakka fihi fi wajhin min al-wujuh. Dalam ayat ini menunjukkan dalil bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu benar, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya dari berbagai sisi. Jadi Quran dari awal sampai akhir tidak ada salahnya sedikit pun, bahkan tidak ada yang meragukan sedikit pun, semuanya benar dan meyakinkan. Nah, al-fa'idah itu asalnya anak Taurat. Ukiru sihhata hadal Qur'an wasidqah, anna Taurata tukiru sihhata hadzal Qur'an wa sidqah, bahwa Taurat itu menetapkan kebenaran dan kejujuran Al-Qur'an ini. Baik, jadi kita sebagai seorang muslim meyakini Al-Quran itu benar, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Ditambah lagi sebagai sebagai penguat kebenaran Al-Quran bahwa kitab Taurat itu sendiri mengakui kebenaran dan kejujuran apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, al-faidah itu al-tariqah. Allah Ta'ala amar Rasulullah ayas tasyhida ayas tasyhida ahli kitab al-mumsifid wa ja'ala shahadatahum hujjatan lima ja'a bihi wa furhana ala sidqihi wa ja'ala shahadatahum hujjatan lima ja'a bihi wa furhana ala sidqihi. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk menjadikan ahlul kitab yang adil sebagai saksi dan menjadikan persaksian mereka sebagai hujjah atas Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah dan sebagai bukti kebenaran beliau. Al-Faidah itu Al-Rabi'ah. Faidah yang keempat. Syahadata mabniyatun alal adalati wasidqi anna syahadata mabniyatun alal adalati wasidqi ini menunjukkan bahwasanya persaksian itu harus didasari dengan keadilan dan kejujuran. Artinya yang boleh menjadi saksi adalah orang yang adil dan orang yang jujur. Adapun kalau tidak adil dan tidak jujur maka tidak boleh jadi saksi atau ditolak persaksiannya. Yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-94. Adapun ayat berikutnya insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuannya akan datang. Nah, ini ada masukan, bukan pertanyaan tapi masukan kayaknya ya. Nah, anak usul, bagaimana kalau masjid kita direnovasi dan lebih dilebarkan, karena sering tidak muat dibuat sholat, terkhusus sholat isya, yang masbuk ketika masuk masjid mendapati masjid telah penuh sehingga menyebabkan ia tidak sholat jamaah. Allahu musta'an. Usulannya sangat baik, sangat saya terima. Tetapi dalam merenovasi atau membangun sesuatu, nah itu tidak main sulapan, ya. Nah, kayak main sulapan itu aja, ya. Nah, kayak mudah, seperti mudahnya membalik telapak tangan, ya. Maksud saya, usulan-usulan semacam ini sudah banyak masuk, tetapi dananya tidak ada, ya. Ini belum ada, barakallah. Jadi kalian bersabar dan disiasati dulu, ya. Jarak antara shaf dengan shaf yang lain yang belakangnya diperpendek, ya. Jangan terlalu lebar supaya tidak menghabisi tempat, ya. Nah, biar yang di belakang bisa ikut sholat berjamaah. Baik, rencana renovasi itu ada, tapi nunggu daftar antri. Nah, di samping juga nunggu dananya, ya. Kita masih fokus untuk menyelesaikan pembangunan gedung putri, ya, yang masih belum selesai. Saya berharap dalam setahun ini bisa selesai. Nah, gedung putri itu. Nah, kalian mungkin nggak pernah mikir, ya. Nah, wah, apa dananya, ya kan? Nah, hanya usul saja, kan? Dananya masih kurang banyak, ya. Saya gak tega terus menerus kemudian melibatkan kalian untuk berpikir nanti malah gak konsentrasi belajarnya, ya. Nah, atau kalau saya sampaikan masalah itu, oh sepertinya tiap hari dana terus, nah, ya, sehingga biarlah berjalan pelan-pelan tapi pasti. Ya, insyaallah gedung putri untuk sementara masih terus berjalan, ya. Pemasangan granit sudah hampir selesai untuk lantai 2, ya. Nah, insyaallah difokuskan lantai 2-nya sudah selesai semua.